السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak bisa kita hitung satu demi satu. Khususnya nikmat kehidupan, waktu, dan menggunakan waktu itu di atas ketaatan kepada Allah. Menggunakan waktu itu di atas amal soleh, ibadah, di atas ilmu, sehingga menjadi bekal perjalanan kita berikutnya dan kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat tentu saja. Maka bersyukurlah ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk belajar, khususnya belajar dengan salah satu ulama terbaik kita dan salah satu buku terbaik untuk masyarakat umum, yaitu Riyadhus Shalihin. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang mengerti tentang kedudukan ilmu, ia akan paham benar bagaimana kebersamaan dengan Riyadhus Shalihin itu lebih berharga daripada harta dunia. Karena disinilah seseorang dengan taufik Allah Subhanahu wa taala memperbaiki diri menjadi lebih baik, menjadi lebih meningkatkan iman dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita bersyukur dan selalu minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sebagaimana perkuat syahadatain kita dan perbanyak salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam. Hadirin yang Allah muliakan, kita akan melanjutkan kebersamaan kita dengan Riyadhus Shalihin, dan kita akan masuk ke hadis Jarir, ya, hadis Jarir. Radhiyallahu ta'ala an. Hadis yang cukup panjang, hadirin. Hadis yang cukup panjang, tapi semoga kita bisa mengambil faedah dan bisa mendapatkan pelajaran besar. Dari hadis ini dan karena perawinya belum pernah kita terangkan, dan di waktu yang sama hadis ini cukup panjang dan sayang kalau dipotong. Jadi kita bagi dua sesi, kita bicara sejenak tentang Jarir bin Abdullah, lalu insya Allah besok jika Allah izinkan kita bahas hadis beliau tersebut. Hadirin yang Allah muliakan, berkata Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah menjaga beliau dalam alam barzakh dari segala macam hal yang tidak nyaman. Semoga Allah merahmati beliau. Rahmah yang luas keluarga beliau, orang tua beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyampaikan, An Abi Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala an, dari Abu Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala an. Jarir bin Abdullah di dalam hadis ini adalah Jarir bin Abdullah al-Bajali. Dan beliau adalah Sayyidu Qabilatihi, tokoh pembesar kabilahnya. Beliau dari Yaman, hadirin. Dan beliau masuk Islam itu sebelum tahun ke-10 Hijriah. Tahun ke-10 Hijriah. Dan kita tahu Nabi sampai tahun ke-10 ya. Jadi di akhir-akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Jarir bin Abdullah melakukan sumpah setia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau diperlakukan spesial oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Spesial. Sangat menarik kalau kita melihat perlakuan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada Jarir bin Abdullah. Jarir itu pernah menyampaikan dalam Sahih Bukhari, "Ma hajabani Nabi sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu." Nabi itu sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah melarang Jarir bin Abdullah untuk masuk ke rumah beliau sallallahu alaihi wasallam jika atau setiap Jarir minta izin ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Jarir minta izin ingin bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma hajamani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pernah menolak. Selalu dikasih izin. Selalu dikasih izin, masya Allah ya. Dia kan spesial ya, hadirin. Wala ra'ani illa tabassama fi wajhi. Dan Jarir mengatakan Nabi SAW semenjak, artinya setiap ketemu dengan aku dan melihat aku itu pasti senyum di hadapanku. Jadi Nabi kita SAW kalau melihat Jarir, ila tabas sama fi wajih, itu kata Jarir, tidaklah Nabi SAW melihat aku kecuali beliau tersenyum di hadapan wajahku. Masya Allah ya hadirin, lihat bagaimana ketawaduan Nabi SAW. Dan tidak tidak sombong beliau, dia menunjukkan ekspresi sayang, kehangatan. Jadi Jarir, dan memang Jarir spesial hadir. Jadi kalau setiap Jarir minta izin, selalu dikasih izin untuk masuk. Dan kalau ngeliat Jabir, ngeliat Jarir itu selalu tersenyum Nabi kita salam. Dan pernah Nabi salam menghamparkan kain beliau, lalu mengatakan ala hadza Jarir faqut, duduk di sini Jarir. Jadi dilayani sama Nabi salam. Dilayani. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dibawakan Al-Haythami itu pernah mengatakan ke orang-orang di kabilahnya Jarir, "Idza ja'akum karimu qaumin fa'akrimuh." Kalau datang ada jika orang yang mulia di sebuah kaum itu datang kepada kalian, maka muliakan dia. Muliakan dia. Jadi kalau ada orang mulia datang, muliakan. Ini ajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada orang mulia datang, fa'akrimuh, maka muliakan. Dan di antara orang mulia itu Jarir bin Abdullah. Jarir bin Abdullah. Jadi tolong muliakan. Jarir itu mulia, jadi bukan hanya dimuliakan oleh Nabi SAW, tapi Nabi juga menyampaikan, mewasiatkan, pemuliakan ya. Dan ini pelajaran besar buat kita. Bahwa kalau ada orang mulia datang atau hadir atau kita ketemu dengan sosok-sosok seperti itu, maka muliakan. Sebagaimana Nabi SAW memuliakan Jarir bin Abdullah. Hadirin Allah muliakan. Dan bukan hanya itu hadirin, bukan hanya itu. Nabi juga sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yadkhulu alaikum min hadzal bab wa min hadzal faj rajulun min khairi dhi yaman. Telah masuk di tengah-tengah kalian dari pintu ini atau dari arah ini seseorang yang termasuk orang-orang terbaik dari Yaman. Ala wajhihi mishatu malak. Di wajahnya itu ada kemiripan dengan malaikat. Jadi sebaik-baik orang Yaman Jarir itu. Sebaik-baik orang Yaman. Luar biasa hadirin, sebaik-baik orang Yaman. Dan sampai itu tadi ada mishah. Nah begitu Nabi mengatakan begitu, Jarir masuk. Fatala'a Jarir bin Abdullah. Nah, itu Jarir dari pintu yang dikatakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah muliakan, suatu hari Jarir pernah mengeluh ke Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau Jarir ini radhiyallahu ta'ala anhu itu enggak bisa apa nggak bisa menunggang kuda dengan baik, dengan mantap, dengan jelek gitu, anjlok gitu, nggak bisa. Kita agak ada masalah keseimbangan dan lain sebagainya. Dan itu diadukan ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pelajaran para sahabat tuh kalau ada masalah, ada kendala itu mengadukan ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan karena mereka kurang tawakal hadirin, tapi mereka butuh ilmu, butuh ilmu. Makanya sebagian pihak, enggak, aku enggak mau cerita sama siapapun, enggak masalah kalau ilmunya udah mantap. Tapi kalau kita enggak ngerti ayat, enggak ngerti hadis, lalu Anda tidak konsul, lalu gimana bisa menyelesaikan sesuatu dengan ilmu dan benar? Sama kan? Enggak, aku enggak perlu ke dokter kok. Kenapa? Karena ngerti semuanya. Oke, enggak masalah. Itu mobil nggak dibawa ke bengkel mas, nggak usah di rumah. Kenapa? Nggak, kok bisa turun mesin sendiri, bisa perbaiki sendiri. Tapi ketika kita butuh ilmu, kita harus bertanya. Sebagaimana jari yang bertanya, ini kok nggak bisa ya? Aku tuh keseimbangan aku nggak mantap gitu loh ketika menunggang kuda. Fadurabiya dihi fi sadari, lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memukulkan dengan halus ya tangan beliau ke dadaku, kata Jarir. Jadi tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dipukulkan ke dada Jarir bin Abdullah. Lalu seraya berdoa Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma thabbithu waj'alhu hadian mahdiya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan, ya Allah, kokohkan dia kalau menunggang kuda, jaga keseimbangannya, dan jadikanlah dia itu, Jarir ini, pemberi petunjuk, hidayah irsyad ke orang lain. Ini bermanfaat. Dan di waktu yang sama, senantiasa dia sendiri pun di atas petunjuk. Karena bisa jadi ada orang ngajak orang lain ke dalam kebaikan, tapi dia sendiri juga nggak ngamalin ilmunya. Nasallallahu salam alaafiyah min hadhi sifah. Semoga Allah menjaga kita dari sifat ini, karena ini nggak mudah. Dan lihat doa Nabi SAW komplit, hadian mahdiyah. Semoga dia bisa kasih manfaat, petunjuk, kebaikan kepada orang lain, tapi dia sendiri juga harus di atas petunjuk. Banyak orang sibuk ngurus A, ngurus B, ngurus C, tapi diri sendiri kita bermasalah. Kadang-kadang kita nih apa, ajak kajian, ajak ini, tapi kita sendiri gak memuliakan ilmu sebenarnya. Gak serius belajar juga. Serunya, pengennya hanya ikut hype-nya aja gitu. Keseruan ikut. Tapi kalau benar-benar suruh belajar, gak tertarik. Tapi kalau kita, kalau bicara dakwah, oke, okay, kita harus dakwah sini, kita harus ini. Mana kecemburuan kita? Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Apakah kalian mengajak orang kepada kebaikan dan kalian lupa diri-diri kalian sendiri, padahal kalian membaca Al-Qur'anul Karim atau membaca kitab suci? Afala ta'qilun. Tidakkah kalian punya akal sehat, kata Allah? Itu kan Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah. Emang punya akal sehat gak sih? Kok sibuk ngurusin orang, lupa sama diri sendiri? Makanya Jarir didoakan Nabi SAW hadian mahdiyah. Semoga menjadi Allah kasih taufik untuk bisa mengajak orang, tapi di waktu yang sama semoga diri Jabir juga di atas petunjuk. Itu semenjak doa itu hadirin, beliau itu gak pernah jatuh dari kuda. Diriwayatkan beliau gak pernah jatuh dari kuda. Karena sudah didoakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah muliakan. Dan Jabir adalah seorang sosok yang punya perawakan, gestur, fisik, rupa yang luar biasa. Terus salah satu sosok yang tampan hadirin. Hasanah surah. Dan karena tampannya itu Umar menyampaikan Jarir Yusuf hadil ummah. Jarir itu Yusufnya umat ini, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Jarir itu Yusufnya umat ini. Kita tahu ikon ketampanan kan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, Yusufnya umat ini Jarir bin Abdillah radhiyallahu ta'ala an. Jadi kalau ada yang nanya siapa sih Yusufnya umat ini alaihissalam, Jarir bin Abdillah radhiyallahu ta'ala an. Itu hal yang luar biasa. Dan Umar menyampaikan ke Jarir, yarhamukallah, semoga Allah senantiasa merahmatimu wahai Jarir. Ni'ma sayyidu kunta fil jahiliyah wa ni'ma sayyidu anta fil Islam. Sebaik-baik pemimpin di masa jahiliyah atau sebaik-baik pemimpin pada saat engkau di jahiliyah itu dirimu. Jadi sebaik-baik pemimpin pada saat engkau di masa jahiliyah itu dirimu wahai Jarir. Dan sebaik-baik pemimpin ketika engkau masuk Islam ya dirimu juga. Nah, ini mengingatkan kita pada sebuah hadis ketika Nabi SAW bersabda, khairuhum fil jahiliyah khairuhum fil Islam idza faquhu. Sebaik-baik orang di masa jahiliyah akan menjadi orang-orang terbaik ketika masuk Islam, ketika dapat hidayah, ketika berhijrah, tapi dengan syarat faquhu menggunakan wazan fa'ula yaf'ulu, bukan fa'ila yaf'alu, bukan faqihu tapi faquhu, yang dikuatkan oleh banyak para ulama. Dan yang maksud faquhu adalah bukan hanya paham, bukan hanya mengerti agama, tapi sarul fiqhu sajiyah, ilmu itu menjadi karakter, ilmu itu menjadi karakter. Jadi khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam idza faquhu. Sebaik-baik mereka di jahiliyah akan menjadi yang terbaik di masa Islam jika menjadikan ilmu sebagai karakter. Contohnya Jarir ini, dan banyak Abu Bakar, Umar, dan seterusnya. Lihat ya sejarah. Sebaik-baik orang ketika di masa jahiliyah dia akan jadi yang terbaik, tapi dengan syarat langkah demi langkahnya harus di atas ilmu. Makanya kalau orang punya prestasi sebelum hijrah, itu peluang dia untuk jadi yang terbaik ketika berhijrah itu besar jamaah, besar, asal di atas ilmu. Makanya yang sangat disayangkan, dan itu jelas upaya syaitan, itu banyak ketika hijrah itu gak belajar, enggak serius belajarnya, setengah-setengah, akhirnya enggak jadi yang terbaik, padahal dia punya prestasi luar biasa di era di mana dia belum berhijrah di bidangnya misalnya. Harusnya ketika dia berhijrah, dia berubah, itu pegang ilmu, belajar, amalkan, belajar, amalkan, belajar, amalkan. Maka dia bukan hanya jadi baik, bukan hanya jadi baik, tapi jadi yang terbaik. Jadi yang terbaik. Di antara penyebabnya, ulama kan menjelaskan hidup itu tuh setelah taufik dari Allah itu tentang ruh, tentang mental, tentang spirit, tentang hati dan jiwa. Nah, orang-orang yang terbaik di masa sebelum dia mengenal Allah, atau di masa jahiliyah, atau di masa dia belum berhijrah, itu biasanya orang-orang kayak gitu itu sudah punya mentalitas juara tuh punya. Jadi mentalitinya tuh oke. Mental juara. Jiwa kompetitornya tuh luar biasa. Secara positif, secara sportif. Dan dia biasa juara. Enggak mau kalah. Jadi cocok ketika dapat hidayah, cocok fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam mengerjakan kebaikan. Cocok. Cocok. Mentalnya sudah oke. Nah, tinggal dikasih input yang terbaik, jadi klop udah. Tinggal dikasih Al-Quran aja. Yahdilillatihi aqwam, sebagaimana ayat yang sudah kita bahas. Al-Quran itu mengajak kepada jalan yang terbaik. Udah. Klop deh. Kayak apa? Apa istilah peribahasanya? Mas, ketemu tutup apa? Cangkir ketemu tutup apa? Kalau klop apa iya? Iya lagi. Emang benar? Istilahnya apa? Ya, cangkir ketemu tutup. Tapi sebagian cangkir gak punya tutup. Ya itulah pokoknya. Pokoknya ketemu aja tuh. Klop udah. Udah jelep aja tuh kita. Kan Nabi mengatakan al-Islamu ya'lu, Islam itu sangat tinggi hadirin. Itu cocok buat orang-orang yang memang bermental juara, berjiwa besar, cocok. Silakan baca sirah Nabi SAW. Mana value beliau itu yang gak cocok untuk orang-orang bermental juara? Ada? Gak ada. Baca sendiri aja. Apalagi yang sebagian pihak yang udah buruk sangka duluan dengan Nabi SAW, baca aja, dibaca. Kita gak usah komentar, suruh baca aja. Makanya kalau punya prestasi di sebelum masa jahiliyah, di masa itu kalau udah ketemu, aduh enaknya luar biasa. Lihat bagaimana Nabi menyikapi Jarir bin Abdillah. Ini kan kaya akan value kalau ketemu senyum. Dan Nabi SAW tahu bagaimana menyikapi orang mulia, pembesar Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana Nabi SAW menyikapi Abdullah bin Ubay bin Salul. Kita sudah jelaskan sedikit potongan ceritanya. Musuh dalam selimut beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi gimana? Sangat berkelas, hadirin, sangat berkelas. sangat berkelas. Tapi asal itu tadi, orang-orang yang terbaik, yang punya prestasi yang oke, itu kalau masuk ke dalam Islam atau berhijrah, dia belajar jadi biiznillah jadi. Asal benar-benar belajar lalu menjadikan ilmu sebagai karakter. Bukan hanya belajar aja. Kalau hanya belajar aja nanti bodoh-bodohin orang. Tapi jadikanlah ilmu itu sebagai karakter kita. Memang susah, hadirin, berat. Butuh pertolongan Allah, butuh taufik dari Allah. Tapi kan itu tadi, mereka tuh sudah terbiasa juara. Berhasil tuh budaya mereka gitu loh. Semangat juangnya ada. Jiwa pantang menyerahnya ada. Pantang mundurnya udah ada. Karena gak mungkin orang jadi yang terbaik atau menjadi salah satu yang terbaik di bidang apapun, di bidang apapun, di fase dimana dia belum dapat hidayah, atau mungkin di bidang yang maksiat misalnya Allah gak ridhoi, tapi di semua bidang dia gak akan bisa berada di level atas atau paling atas kecuali dia memang punya mental-mental itu, mental juara, pantang menyerah, maju terus, pantang mundur, ketemu dengan value terbaik, biarlah. Udah dapat belum istilahnya? Apa tuh? Tumbuh nemu tutup, benar ya? Tumbuh nemu tutup, benar nggak sih? Gimana sih? Karena kan Dimas kan jauh kan? Iya. Tumbuh nemu tutup. Emang pepatah-pepatah kita nih tinggi-tinggi lah, hadirin. Pepatah-pepatah Nusantara nih, masya Allah. Tumbuh nemu tutup, tumbuh nemu tutup. Cangkir ya aja tuh nih. Ini belum tentu benar juga yang perlu saling koreksi nasihati. Iya, jazakallah khairan. Tumbuh, gitu. Klop deh. Sangat tinggi. Asal belajar yang benar. Ikuti prosesnya. Langsung kembali ke itu kata para ulama kan, alaikum bil atiq, kembali ke originalitas gitu loh, kembali ke sumbernya langsung Al-Qur'anul Karim, hadis Nabi SAW yang sahih, lalu keterangan para sahabat, keterangan para tabi'in, keterangan para tabi'ut tabi'in, keterangan imam-imam kita. Gitu hadirin. Gitu. Itu luar biasa. Seperti Jarir ini. Jadi sayyid, jadi pemimpin sebelum masuk Islam dan jadi pemimpin yang terbaik juga setelah masuk dalam Islam. Makanya Umar bin Khattab itu senantiasa mengedepankan beliau dalam peperangan Irak, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an itu melarang kita untuk mencela Jarir. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala mengatakan, Jarirun minna ahlil bait. Jarir itu bagian dari kami, Ahlul Bait. Ini keluarga Nabi, ini kata Ali. Ahlul Bait. Lalu Jarir meninggal di Qurqisya karena beliau berusaha menghindari fitnah yang terjadi pada saat itu, dan beliau wafat di sana. Beliau nggak mau masuk ke dalam fitnah. Dan beliau meninggal di tahun ke-50-an, ada yang bilang 51 atau 54 gitu. Allah Ta'ala itu Jarir bin Abdillah al-Bajali. Penuh hikmah hadirin, sosok yang sangat dihormati Nabi SAW. Pemimpin. Masya Allah, artinya secara fisik oke. Sampai digelari Yusufnya umat ini, dan dari sisi value, dari sisi batinnya, dari sisi jiwa, itu juga pemimpin. Dan dihormati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini pelajaran besar lah. Pelajaran besar. Kata para ulama, sirah-sirah seperti ini itu madrasah. Bahkan ada ulama mengatakan ini bukan madrasah lagi, ini kampus, ini kuliah. Kita cukupkan, kita buka sesi tanya jawab, dan insyaallah biarlah kalau Allah mudahkan dan Allah kasih taufik, besok insyaallah kita bahas hadis Jarir. Kita buka sesi tanya jawab sejenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang kontemporer tuh botol ketemu tutup juga, botol ketemu tutup. Ya. Yeah. Yeah. Kita move on dari situ. Tumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nawawi, Ustaz Tim Nasrul kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Bagaimana kiat untuk mempersiapkan diri menjadi istri yang qurrata ayun? Ustaz, seperti apa parameter diri ini sudah siap untuk menjadi istri yang qurrata ayun? Karena semakin belajar sepertinya saya terus merasa kurang, Ustaz, mohon nasihatnya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau konteksnya istri ya, kita nggak bicara konteksnya wanita. Maksudnya ya istri ya wanita, tapi maksudnya lebih spesifik. Pegang dua hal aja sih hadirin. Yang pertama jaga hak Allah. Yang kedua jaga hak suami. Nah, hak Allah itu kan panjang juga nantinya. Nanti berkaitan juga kita sebagai anak birrul walidain, itu juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara pengkerucutan pembahasan itu kembali ke surat An-Nisa 34, fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Fasalihat itu kesolehan kepada Allah, dijelaskan sebagian para ulama. Qanitatun itu taat sama suami gitu. Jadi kedepankan hak Allah harus dikedepankan, seperti menuntut ilmu dan seterusnya. Makanya kan kalau suami ajak kepada kemungkaran, kemaksiatan, hal-hal yang tidak Allah ridhoi, kan kaidahnya la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk jika bermaksiat kepada Allah. Jadi hak Allah itu harus dinomorsatukan, baru setelah itu hak suami. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz dan tim serta keluarga selalu dilindungi Allah, dan semoga Allah merahmati Imam Nawawi, amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, untuk mengembalikan segala sesuatu kepada Allah termasuk pasangan, tentunya kita ingin yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana jika kita tidak percaya diri jika kita pantas dapat yang terbaik? Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, memang sebagian ulama mengatakan memang kita enggak pantas hadirin. Memang enggak pantas. Jadi enggak usah ribet-ribet, memang enggak pantas. Namun Allah Subhanahu wa taala kan menyikapi kita dengan rahmat-Nya. Dengan rahmat-Nya. Makanya orang masuk surga kan dengan rahmat Allah, bukan dengan amalnya. Kalau amalnya gak pantas juga, walaupun sebanyak apapun, kan gak pantas diganjar dengan surga yang kekal selama-lamanya. Jadi itu poinnya, kita tuh disikapi Allah itu dengan asas rahmat Allah. Dan Allah sudah janjikan Allah akan merahmati, Allah akan memberikan taufik, dan Allah akan kasih yang terbaik jika kita ikhlas dan kita berusaha. Ulladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu kan janji Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Ulladzina jahadu fina. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjuang di atas jalan kami, bersungguh-sungguh dan berjuang, lanahdiyannahum subulana, maka kami akan berikan petunjuk. Sebagaimana surat Al-Ankabut ayat 69 ayat yang terakhir, barang siapa yang bersungguh-sungguh, kami akan kasih petunjuk menuju jalan-jalan kami. Wa inna Allah la ma'al muhsinin, dan Allah bersama orang-orang yang ihsan, yang berusaha lakukan yang terbaik dalam ibadah dan lain-lain. Jadi ini bukan tentang kita seperti itu, kita mengetuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah enggak akan khianati kita. Allah enggak akan zalimi, wa annallaha laisa bidzallami lil 'abid. Dalam surat Ali Imran ayat 182 Allah berfirman, Allah enggak akan pernah zalimi hamba-hambanya. Enggak pernah zalimi hamba-hamba. Kalau Allah janjikan, itu yang akan Allah kasih. Bahkan lebih. Allah taala bisa. Jadi fokus aja ke sana. Fokus ke sana. Jangan fokus ke orang lain, fokus ke diri kita. Assalamualaikum Ustaz, yang semoga Allah berikan ridho dan Allah berikan taufik wal hidayah, amin ya rabbal alamin. Ustaz, saya ingin bertanya bagaimana cara saya sebagai seorang istri kepada suami yang tidak memimpin, terkadang bagai tersesat di padang pasir, enggak ada arah. Dalam banget ya analoginya. Tersesat padang pasir, gak ada tuh mati loh hadirin. Iya. Udah pernah belum tersesat padang pasir gak ada arah, terus kena mafaza gitu segala macam itu? Saya takut akan kelewatan sebagai istri, namun juga khawatir akan tertinggal terus, barakallahu fikum. Memang gak mudah ya. Gak mudah. Coba kita evaluasi diri dari awal. Evaluasi diri dari awal. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa kalian itu karena ada andil dari perbuatan dan dosa kalian. Ada andil. Surat Asy-Syura ayat 30 ya. Itu coba lihat dari awalnya tuh gimana kok bisa berlayar dengan bahtera ini gitu loh. Itu kan kenapa tokoh besar wanita Asma binti Abi Bakar itu mewanti-wanti wanita kan, mewanti-wanti wanita, tolong selektif, tolong selektif, tolong selektif nyari suami. Tolong selektif cari suami. Dan ini nasihat wanita dengan level yang sangat tinggi Asma kepada wanita juga kaum Hawa, kepada seluruh wanita, tolong selektif. Nah, coba tanya deh, yang milih beliau itu siapa? Ya, tapi kan aku gak tahu dulu Ustaz. Nah, oleh karena itu perbanyak istighfar dan taubat. Perbanyak istighfar dan taubat. Perbanyak istighfar dan taubat. Terus yang berikutnya, coba perbaiki diri. Kemarin kan kita sudah katakan, waja'alna lil muttaqina imama, itu yang baca doa, kita disyariatkan baca doa ini, dan yang baca doa ini berdoa agar menjadi agar menjadi teladan yang bisa menyebarkan kebaikan. Nah, itu dulu aja. Terus di waktu yang sama terus belajar. Itu belajar memenuhi hak Allah, lalu belajar menjadi istri yang baik. Allah itu sekali lagi menyikapi kita dengan rahmatnya. Jadi Allah gak akan zalimi kita. Itu poin. Wallahu ta'ala bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan kebenaran, keberkahan kepada Imam Nawawi, Ustadz, keluarga, tim serta seluruh kaum muslimin. Amin. Alhamdulillah. Barakallahu fikum Ustadz. Izin bertanya. Wafikum barakallah. Bagaimana langkah yang paling efektif mengajak keluarga besar untuk kembali kepada tauhid dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sedangkan kapasitas dan pengaruh kita tidak terlalu besar di keluarga. Dan bagaimana batasan kita sudah masuk kategori telah mendakwahkan keluarga, sehingga kita selamat dari pertanyaan di akhirat tentang keluarga. Terlebih di masa pandemi ini enggak sedikit anggota keluarga yang telah mendahului kita, sedangkan kita belum sempat memberikan sentuhan dakwah kepada mereka. Jazakallahu khairan Ustadz, mohon pencerahannya. Adapun batasannya itu wa'budullah hatta ya'tiakal yakin. Wa'budillahi hatta ya'tiakal yakin, di akhir surat Al-Hijr. Dan beribadahlah kepada Allah sampai datang keyakinan. Ayat terakhir dalam surat Al-Hijr. Mohon maaf. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yakin. Mohon maaf. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal al-yakin. Itu batasan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal al-yakin. Dan beribadah kepada Rabbmu sampai datang ajal. Jadi kalau ditanya sampai kapan doain keluarga, ya sampai datang ajal. Kalau gak ajal kita, ajal mereka. Masih ingat Nabi Nuh ketika mendakwahi anak beliau, kan sampai maksimal, sampai anaknya tenggelam udah. Masih di last minute tuh masih diajak, ayo ikut di bahtera, ayah gak mau. Jadi Jadi sampai salah satu atau semuanya meninggal. Dan bagaimana langkah yang paling efektif yang pertama doa ya hadirin. Doa itu sangat efektif. Yang kedua habis doa keteladanan, kebaikan dalam bersikap. Yang ketiga, kalau bisa buat kajian keluarga, buat kajian keluarga. Itu penting. Paling enggak agar ngebuka dulu gitu loh. Sampai mereka mau mengejar. Gitu hadirin. Dan kita harus perjuangkan gitu loh. Kita harus perjuangkan. Wallahu taala a'lam bishawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa kum subhanaka walhamdulillahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.